masih bersama kami dalam MT Pagi dan pendengar dimanapun ada berada. Kita masih menantikan Pak Miftah untuk bersama dengan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Miftah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Miftah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi secara singkat kita mengikuti wawancara atau informasi dari Tanah Suci, bagaimana orang dengan ibadah pasrah kepada Allah, ia menemukan ketentraman, ketenangan dalam hidup, dan ia mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Ibadah sebagaimana yang diajarkan agama Islam, selain merupakan pengabdian langsung kepada Allah, dengan mengabdi kepada Allah kita memposisikan diri sebagai makhluk, sebagai hambanya di hadapan Zat yang Maha Besar, Sang Khalik. Ibadah juga merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah karena posisi kita yang lemah, yang dhaif di hadapan Zat yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Dengan kepasrahan itu, maka ibadah bisa mempunyai peran sebagai syifa, pengobatan spiritual. Dengan ibadah, kita bisa menghilangkan, paling tidak meminimalkan, kekecewaan, kesedihan, keterkucilan, perasaan terkucil, barangkali perasaan dilecehkan, perasaan dihina, kemarahan, sampai stres dan depresi mental. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, sehingga ibadah menjadi syifa, pengobatan spiritual. Inilah makna yang terkandung dari pernyataan Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikrillah termasuk di dalamnya doa, istighfar, tasbih, tahmid, salat, tawaf dan ibadah-ibadah lainnya akan membuahkan ketenteraman, kedamaian dalam hati kita. Hati yang tenteram dan hati yang damai, itulah yang membuahkan kesegaran fisik kita. Selanjutnya, ibadah di dalam Islam juga merupakan riyadhah, semacam pelatihan, yaitu untuk membangun karakter. Salat diharapkan membentuk karakter. Karakter pertama, membangun manusia yang tidak sombong, karena salat diawali dengan Allahu Akbar, sebuah statement dan janji, hanya Allah yang Maha Besar. Kita nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, selain merupakan ibadah, merupakan kepasrahan, juga adalah membangun karakter optimisme, yaitu semuanya dihadapi dengan mantap karena atas nama Allah, membangun optimisme. Alhamdulillah, secara tidak langsung adalah mempersetankan segala keinginan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan. Karena apa? Karena puji adalah kepunyaan Allah. Begitu juga ketika kita mengakhiri sholat, kita nyatakan assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Hendaklah ini menjadi riyadhah, sebuah pelatihan untuk membentuk karakter kita, ingin selalu salam, damai, rukun dengan manusia sebelah kanan dan dengan manusia di sebelah kiri. Begitulah ibadah di dalam Islam. Doa-doa di dalam tawaf, doa di dalam sa'i, syarat itu dengan bentuk-bentuk kepasrahan kepada Allah, supaya ibadah sekali lagi menjadi sifat pengobatan spiritual. Dan kemudian syarat pula dengan statement-statement yang mengandung makna, melatih diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang memiliki semangat kompetitif. Nah, ibadah harus kita tempatkan sebagai pengabdian kepada Allah, dan kemudian sebagai kepasrahan kepada Allah, dan sebagai riyadhah, sebagai riyadhah. Oleh karena itu, ibadah yang baik mestinya melahirkan pribadi yang baik. Kalau ibadahnya sudah rajin tapi akhlak belum baik, itu perlu diadakan suatu evaluasi sampai seberapa jauh kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Dan inilah bagian daripada proses pembangunan akhlak seseorang, selain melalui sebuah proses namanya barang apa pendidikan, kemudian mengikuti teladan, kemudian penghayatan kepada ajaran, juga adalah dengan melalui ibadah itu. Oleh karena itu pada saat-saat kita dihadapkan dengan berbagai macam problem kehidupan modern sebagai dampak daripada pandangan yang selalu materialistis, sebagai dampak dari pengaruh globalisasi, dampak dari berbagai macam hal yang datang dari luar atau dalam diri sendiri, maka ibadah menjadi sangat penting. Manusia modern perlu ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu menyediakan waktu untuk berserah diri kepada Allah. Manusia modern perlu saat-saat tertentu melupakan kesibukan-kesibukan duniawi untuk mengalihkan sebentar konsentrasi kepada hal-hal yang bersifatnya spiritual, hal-hal yang berkaitan dengan yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan yang maha kasih dan maha sayang. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak hanya sah secara fikih, akan tetapi memberikan dampak rohaniah kepada diri kita. Badan, fisik, psikis menjadi sehat, dan yang kedua, akhlak menjadi mulia. Itulah yang diajarkan oleh ajaran Islam. Terima kasih. Ya, baik. Demikian untuk satu materi pembuka dari Kiai Haji Dr. Miftah Farid, dan kita akan lanjutkan dengan sesi dialog. Bagi Anda yang akan bergabung seperti biasa, Anda bisa masuk ke line telepon kami di 022 207 948 atau juga nanti bisa bergabung melalui Jakarta.